Mengapa kini kau berubah, tak seperti dulu. Dingin sikapmu, acuh pada diriku. Kau terdiam dan hanya membisu saat bersamaku. Kau pinta aku untuk meninggalkanmu. Kini kau redupkan hangat kasih sayang tanpa kau beri alasan. Kau terdiam dan mengacuhkan diriku. Dan bila memang kau tak lagi harapkan aku di hatimu, ku kan pergi dan pamit darimu. Coba kau ingat kembali, di mana salahku ini. Mengapa kini kau pinta untuk pergi? Coba kau renung kembali, yang telah kita lewati. Kan berakhir dan semuanya tiada arti. Kini kau redupkan hangat kasih sayang tanpa kau beri alasan. Kau terdiam dan mengacuhkan diriku. Dan bila memang kau tak lagi harapkan aku di hatimu, ku kan pergi dan pamit darimu. Kini kau redupkan hangat kasih sayang tanpa kau beri alasan. Kau terdiam dan mengacuhkan diriku. Dan bila memang kau tak lagi harapkan aku di hatimu, ku kan pergi dan pamit darimu.